ilmunya lah. Nah, itu. Jadi kita kalau boleh tidak kan mesti sudah. Jus kedua kan mesti sudah. Situ memadahkan ria begini, obatnya begini. Dengki begini, obatnya begini. Itu. Apit begini, pemurah begini. Itu ada sudah cukup di situ. Mari mapolon paaleka lima alif itu jalek nyawa di sini kalau boleh tidak mesti belajar. Ini tu tre. Wasti amali dipakai pulang. Namun sudah belajar tahu aja. Kadang dipakai dia mau jujur. Nah habis sudah. Itu kisah urusan ubatin atau mandi apa batin. Ya kan? Itu tadi. Atau zakat apa? Zakat batin. Wa min zalika ada lagi an-nadhafatu dhahirah. Ini kebersihan di luar. Nah ini yang mana jalannya bersih di luar ini. Apa tahsulu maka hasillah ia bitarkil mukhalafat meninggalkan nang haram. Iwapi ilmu muwafaqat mengerjakan nang wajib lo nang sunat. Habis ya. Paman zayyana zahirahu bimula jamatil amal salihah. Barang siapa memperhiasi akan anggota luarnya dengan malazimi amal-amal nang bagus. Wa ammara batinahu serta ia membangun akan hatinya bitakhalluq dengan baparangnya bil akhlatul mahmud dengan perangnya nang tapuji nang dulu tadi. Seperti hatinya apa? Tawadu dan ikhlas, pemurah dan sebagainya. Apabila sempurna itu, pakat kamu lek nazafatuhu maka sempurna jualah jasin kebersihannya, ya kan? Lamun dikit di Jepang, wa illa palahu nasibun nabi qadri bu'dihi an qolatil akhlaq wal amali wa qurbihi min mahasiniha. Ah, sakadar inya bajau dari palahak nang jahat itu, sakadar inya mengerjakan nang baik, itulah artinya apa kebersihannya kita, ya kan? Itu bagi dengan di situ, ta. Wa min aqsamin nazafati zahirati ma arsal ilai syar'u. Dan setengah daripada kebersihan anggota anu kebersihan anu luar yaitu nang ditunjuki oleh hukum syariat min akhdil fadulat daripada membuangnya segala kekotoran-kekotoran. Ya kan? Anu membuangnya kekotoran kita bebasuh behera bebasuh kami itu. Wa izalatil adnas dan menghilangkan segala najis. Wa tatahuri dan bersuci anil ahdas daripada segala apa hadas wal anjas dan najis. Famin zalika, nah di antaranya izalatu sya'aril anati. Di antaranya suci anggota luar yaitu mahandapi atau membuangi bulu nang di bawah pusat. Nah itu artinya dihandapi atau apa dibuangi ya kan. Kalau misalnya mun kehandapan asa ngalih cer, asa gorogos nah dihandapi ya. Anjas potong separo. Iya kan? Nah itu kisah. Ini nang termasuk luar aja dulu nih. Nyaman aja dulu nih. Nyaman aja jadi cucu geng kau aja. Wanat pul ibti. Nah itu nat pul ibti artinya mencabut ketiak ma Allah. Itu ini Bapak paham mencabut ketiak nih Bapak paham. Kalau ya kan pondokan Mbak boleh ke rumah ketiak yang lihat berubah jangan bulunya. Jadi bulu ketiak itu diberubah. Nah itu tadi. Ujar orang Bali lawan kapur ya. Nah, ya kan no. Lon warnya tas. Lon ceramin. Kos ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ada orang bari alhamdulillah sambil mangga sekali dilihat si Allah mencabut anu. Bulu ketiak. Syukur lawan Tuhan. Nah ini diamalkan juga nenek. Laki-laki bini-bini diamalkan nenek. Ini termasuk kebersihan juga. Jangan sampai nang laki tadi panjang bulu ketiak nang bini tadi kada handap sama nya lah. Jadi bakal salah lagi ya. Nangaran obat tetes keluar banar. Tahu obat tetes? Palu ketiak. Obat tetes itu. Kalau sudah semaan ngimut. Insya Allah tambah. Walaupun ini. Wahalku. Nah salah. Wahalku beri dapat. Wahalku waqassus syaribi. Beda apa saja lah. Boleh jalan bacaan kita dah. Wahalku waqassus syaribi. Boleh jalan kita dah. Artinya halku ya kita napa tadi halku napa tadi menggundul. Waqassu menggunting. Kalau gundul kan sebukuan. Kalau gunting tak dihandapi aja. As-syaribi anu sesengot minta. Anu watak limut zupri, ah ini. Anu lagi mahiris kuku. Nah sudah kalau hari Kamis tadi miris kuku. Nah ya lah hari Kamis. Mungkin kalau sempat Kamis Jumat. Kalau sempat Jumat Sabtu miris kuku tadi. Jadi kuku dihiris. Ini termasuk kebersihan juga. Nah itu. Nah apa lagi? Wayus tahabuna ada pangne. sunat kita mahiris koko ayat tadia bahwa memulai minas sababatil yumna daripada telunjuk tangan kanan nang didahuluakan diirisnya telunjuk tangan kanan ini nah didahulu ila terus hin siriha kakalingkingnya ila terus hin siriha kelingkingnya nang kanan tadi jadi mulai ini dah dulu nah lalu kemarin nah terus nah. Ini hinsir ngarannya, paling kini. Ini binsir, neta. Ini wusto, nah, ini sababah. Sebukuan ini yumna, jadi ini tangan kanan. Lalu sababahnya ini nah. Neta. Kasian dong di tanah, kata kau melihatnya. Di tanah, kata kau melihatnya. Ibu tangan, asal anu telunjuk tangan kanan itu berdulu diiris. Hanyar anu jeriji hantu. Jadi kita juga lah. Apa di bawah yang hantu? Yang di tetangah. Yo, yang di tetangah. Yangnya bahasa Indonesia di tetangah bahasa kita campuran lah. Yang di tengah-tengah. Kemudian itu jari manis. Nah ini. Bisa jari manis kan karena anak tuh ketujuh munyut tejennya. Ya semanis jon gulai lah. Kemudian kelingking. Yang paling kecil nah ini itu kanan tah dari sini ila terus sampai kemarin itu cara beres koko apa hukumnya? Sunat kita hendak beres koko jangan menggaul lo kaca apa hukumnya? Mesti tahu hukum beres koko sunat nah hanyar menggawe caranya begini nah hanyar menggawe kan disuruh sedin tadi jangan menggawe sesuatu tahu hukumnya tahu caranya. Nah, hukumnya sunat caranya begini, hanya ya miris koko. Ini kadang miris koko, baigut. Kadangnya miris, bang, itu ngaranya. Baigut koko. Nah itu caranya. Mbah di mapak esannya ibu tangan nang kanan ini, adang dulu. Wa min hin siril yusra, kemudian menyublah. Dari kelingking jeriji. Tangan nang kiri minta pulang lalu ila ibhamiha nah, terus sampai ibu tangan nang kiri nah lalu wa akhiru dakwahum ini penghabisannya nih ya lo wa yaktima bi ibhamil yumna lalu penutupnya nah wa akhiru dakwahumnya itu ibhamil yumna nih ibu jari tangan nang kanan ini pahabisan mintuk hajar hanyar unda jar mendengar mun hanyar jo bededengar nah itu jadi kita anu meres koko tadi hukumnya sudah tahu sunat nah caranya nang sunat artinya cara sunat artinya cara Rasulullah beres koko tadi nang kaya itu dan Rasulullah beres koko itu hari kemis nang barang aja pukul berapa kali kemis tak asa hari kemis panjang kuhirang pulang kokonya bahasa sapuk tapi pintar murid nenek jadi hatinya kuku guru panjang juga guru nang belajar ini kata iris juga kemis jumat jadi jarinya wih lah koko bimbe aja lawan gurunya aja guru dasar murid mau enggak harusnya menurut pada beris nah jadi caranya meris tahu kalau sudah tadi nah jadi nyaman kada batang lagi bini-bini laki kira kaya itu caranya beres koko menurut Rasulullah kaya itu hukumnya sunat saja kalau bang wajib beres koko kada sunat saja nah cara nang sunat nang kaya itu tah nah untungnya kita mulai wa ammar rijlani jangan rajulan baca nih kalau ada kisah laki-lakian wa ammar rijlani adapun dua batis payab da'u maka memulai ini beres koko batis pulang bihim siril yumna dengan kelingking jari jinan kanan jari batis kanan itu berdahulu ada kita lagi umahnya nih di luar kan lainnya kada kita nih tahu sunatnya aja caranya kada tahu lalu luput gawe artinya kada bapak halah sunat minta payab tahu bihim siril yumna maka mulai kita dengan kelingking nang kanan wayaktimu minta wayaktimu bihim siril yusra ini terus saja terus sampai ke kelingking batis kiri nah ini tuh nyaman sedikit ya kan Iya balurut aja itu. Ada nang tali lah. Tuncitnya ini. Tuncitnya. Tuncitnya. Minta caranya. Tapi ini ikan sudah memakai John ini. Nah, senang lah. Aku mambung aja bisa lah. Nah, ikan gue aku tahu. Itu cara. Mudahan tergawin ini. Nah, kat tahlil pil udu, bagaimana menyalat-nyalati pada udu? Menyalat-nyalati pada udu. Kita menyalat-nyalati batisnya. Waktu kan kita sunat kalau nang bau udu itu anu menyalat-nyalati napa jeriji batisnya sunat kalau. Nah, itu mulai di mana nih tak? Kelingking nang kanan juga terasakan sampai kan mintu nah. Nah, apa jalan nang gua adul apa jalan? Nah. Tapi sudah dibasuh, batisnya sudah dibasuh, lalu pulang minta. Walau sampai juga sudah banyu ke sini. Ini sunat nih. Artinya Nabi menggawin kayak ini. Ini karena Nur Muhammad, Nur Muhammad bunyi kebatinan Muhammad, gawian kan kada cara Nabi Muhammad bilang sadang hampa naik darah aku lah. Itu nah batara saja sampai kemari nah terus minta nih. Dipakai saban kalian baudo lambat jenahi kama. Mbak sudah makan kada hendak bersih kesikap. Hendak 2-3 piring masih sudah bodoh kada hendak nang kaya inilah sedang. Nah itu caranya tadi. Nah kata tahlil pil udu terpakai aja keberatan sih nih emang sudah jadi guru nang eh tahlil yang kada terpakai yang tahlil yang batahlil terpakai aja tang ini kuku sampai ke Sabtu kali teiris sih. Wa yukrahu ta'khiru pi'li hadil asya' inda kulli arba'in yama makruh babanaran ma mengenakan memperbuat nang di atas tadi sampai 40 hari kuku kada terhirisi baba makruh banar sampai 40 hari katiak kada tercaburti makruh banar sampai 40 hari bulu nituh kada tahandapi makruh banar apa nituh aja pulang lah paham jalan deh. Nah itu tadi wa min zalika di antaranya lagi izalatul awsah allati tajtami'u fi ma'ati fil badan wa aghwarihi yaitu membuang segala kekotoran nang bakumpulnya di lalipatan awak nya derajin awak kita nang balipat-lipat lah itu bersikal-sikal nah di situ kan ada terkumpul-kumpul kekotoran nah pembangsa kita daki kan ya kah nah daki nya jadi itu dibuang juga daki itu. Nah itu masih banyak kalau orang bahari jenyata membuang daki mendaki ini lalu dia bawa dak wadaknya kecampur pupur lalu digintos kena tentu nah ya kan campurin minyak lamak sedikit tak awak teringan juga sedikit nyaman juga lah ah lalu ini anu ini siapa ngarang ini si daki nehnya hilang itu tak itu nah wa aguarihi dan artinya lubang-lubang badan ada kalau awak nang pina beluang-luang nih ya pusat ini pusat nang kada nang kada aliling lamun pusat aliling kan anu bemuncul ada ini beluang kaya pusat kaya nih maaf lah sini aja sampai akan itu pusutan. Nah kan anu beluang kan hitam manis. Ya ada kok orang kayak ini. Orang mulai menambah dulu padahal kayak ini tadi pengelacanya hamba luang, nah itu tak dianggap dibarasi hijau di dalamnya ya ada tuh di jalan itu lagi tak hirang-hirang di luangnya tuh tak di kekuikin tuh lah lawan berapa kapi kami itu lawan jarum jangan kalau sepenjadi tak cocok ya ada aja dulu tuh tak hirang-hirang dia anu cocok yang paling saya gitu kamu jangan asing-asingin jamil itu tuh selawan-selawan aja adepnya kemana kak. Nah itu ya, periksa pusat anda masing-masing ini dibuang juga kekotoran-kekotorannya jadi ya tak? Nah itu tak? Nah itu nah apalagi tak? Nah wama yajtami'un limar minar romas dan artinya sesuatu yang bakumpul ini minar romas daripada tahi alal ain-ain nah di dua mata artinya tahi mata kena bak ujung orang baru ibarat tongkol nah ini dibuangnya juga orang bari melantung wabila kwazari dan daripada kekotoran filman khoro ini di dua ruang hidung nah pengarannya karak hidung lu, kada karak nasi tah. Karak hidung dibuang juga leleh. Nah itu wa minat ta'ami bainal asnan, dan artinya kalau ada makanan-makanan nang di antara asnan dibuang juga. Ini asnan kalinya ngaran pang asnan gigi. Uja kita makanan nang ada atau makanan itu iwak apa kan nang di antara dua gigi nih, itu dibuangi juga. Di mapa membuanginya bil hilal lawan hilal, bukan hilal ngaran. Ini artinya apa aja kita kakuit gigi. Nah itu ta kakuit, kakuit gigi nih itu tadi tajam itu kuitin ta. Itu termasuk juga ya kan, itu tadi amun takarubut berataannya kuku panjang lah bulu katiak kada handap panjang panjang juga lembah itu pulang. Lalu anu tadi nah anu nih siapa yang kusat bakuang akan kan ngasih jalan pabitan itu sah kuku panjang ya lah. Kenapa tadi anu kenapa sih cakap tadi sebut ini tadi alah itu anu takarubut nang rigat-rigatnya ini. Nah itu kada berarti namanya minta jatah misalkan berarti darah Allah, apalagi hatinya kotor ya kan. Minta anu alba pulang amalnya kotor, awaknya pulang kotor. Makasian wa alaika bitanzifi pamika, dan lazimi nyawa dengan membersih montong bisiwa kawan sikat gigi. Nah yang tadi hilal tadi anak kula lah kakuitnya adanya siwaknya sikat gigi. Wa kaunuhu, dan keadaannya sikat gigi min arokin, daripada kayu erak, itu aula lebih ganal pahala. Nah, itu kayu erak kan baharian, orang datang makam bawa kayu erak telah itu entah. Padahal misalnya kita bersikat gigi itu biar misalnya lawan ujung selawar aja, ujung selawar kita kalau kita anu kan jadi aja juga sih tak. Tapi nang aulanya lawan kayu erak aja nanti. Sini kan ada kayu erak untuk lelah. Ada kayu erak nanti. Tapi sini apa tarajinya? Hempion kah ngarannya sikat gigi kita? Macam-macam hempion, kempion, apa-apa kan itu ngaran sikat gigi. Ngarannya kah? Nih, wah, itu namanya. Pokoknya gawe. Entah, entah. Ini aja jangan ya, orang yang bergigi. Kalau orang kena bergigi, kayaknya bersikat juga. Iya, amsun. Musibah. Nah itu maaf aja lah kalau ada di sini kalau begini maaf ya. Wa kaunu min arakin aula bayu ta'akkadu inda iratid duhur fil ibadat, dan di sini sunat mu'akad, arti sunat itu sudah berpahala, arti mu'akad itu pahalanya setengah wajib kan gonol pahalanya. Artinya di sunat akan benar waktu hendak memasuki segala ibadat. Jadi ya kehendak sembahyang kah, entah kalau lah, entah tadi nak baca Quran kah. Wa tanzifi, ini atap kepada tanzifi di atas jiwa. Wa tanzifi siyabika dabil ma'i, dan artinya hendaklah ikam membarasihi pakaian ikam lawan banyu. Jadi kita betah ditapas nih tuh. Tapi menapas ini kalinya hari-hari pang ulama tadan nasar saban kalian inya pinarigat minta ya kan. Amunnya setengah hari sudah rigatnya tapas. Nah, ya lah, bila sebulan kesenggigatan jangan sedang aja lah. Min gori iprotin, tapi jangan limpat banar jeslin nyawa. Berasihnya jangan limpat banar. Mungkin tapasnya limpat banar, apa jadinya? Kalau pindah rabit lah. Itu watasabun bil mutripin, dan artinya menyerupai lawan orang nang. Nang artinya apa? Mutripin, tekebur. Bisa mutripin itu orang tekebur. Jadi sih, namun barasihnya itu maik lawan orang nang sombong, jangan juga. Jadi bersih pakaian itu nang sedang juga bersihnya, ngerti lah. Kan namun orang nang sombong, rupanya kada mau sekalinya nang pina ada sedikit, dia pina rigat kada mau sekat. Kada nang uja orang baharita, nang kira-kira sanggup tah, anu kada kawa naik pinang. Kenapa artinya? Licin banar. Entah. Wa minal adabit tabi'atilin nawabah, di antara adab yang mengikut bagi kebersihan yaitu dahnu sa'aril lihyah, itu meminyaki rambut janggut. Namun kita bisa janggut kita tukarakan minyaknya ini sapui janggut tuna. Itu termasuk juga mengikut bagi kebersihan janggut di minyaki. barang aja ngapa ngarannya ada minyak itu ngapa adang dulu kemudian dulu jangan menyauti apanya anjir toncok toncok lain toncok binian itu coba masak ngangga ngintong barang aja noh jadi dengor dengor bawa toncok ngintong nanti janggut nih watar jiluha dan menyuruh janggut menyuruh janggut disuruh bil musyti atau musyuti barang aja musyut ka musyut musti ka lawan napa lawan suruh nah itu wakada kullu sya'arin tuqsadu tanqiyatuhu dan seperti artinya janggut tiap-tiap bulu nang disuruh kita bersihnya ya rambut lah artinya disuruh diminyaki jua nah itu dah pian penjelasan meminyak rambut napa entahkan nanti ini kada ada rambutnya kada pian selalu aja menjawab lo kada rambutnya aja yang bisa bantu biasa lorong dalam jauh penting itu ya ini lorong dalam kada ada rambutnya aja sudah gak ada nah ini misalnya artinya tadi apa rambut tadi artinya di minyaki jua kalau kita bari apa tak minyak kulanjar nang bakas menyengah sapat karing uja arwah nini wah ini nyawa hebat kada bau ban nyawa menyapu ini bujur banget bujur banget kada bau ban ya ampun sekali ya kalau jasa minyak lama aja kah dibuati misalnya purut lima tahu purut lima nah itu so, ada Malaysia nya sedikit berbalik kan ulang itu balik lah ya kalah purut limau, artinya limau purut dibuat sedikit itu kan harum nah, mendak menghilangi bari buat itu keminting ya keminting gak bari itu tahu orang tua berataan tak bisa kuokan ke rambut cucu tak supaya tambah rambutnya mah hilang ya nah itu ya kan wah ini kada lagi sudah yang kayak itu ada minyak spesialis sudah kita asal duitnya aja nukar habisnya sudah bisa nang kada berambut kan ada aja sekiranya tabar rambut ini nah rambut lusuh eh saya iya nang bau tak kalau malam gede bawaan ujar mintua kenapa maka bunyi rami kenapa gede bawaan sekalinya rambut ini dipakai sepali-pali wal ikhtihalu bil ismidi dan artinya becelak nah ini becelak nenek becelak celaknya nangnya ismit nang dicelakakan jangan ismit ngaram ismit itu ngaran celak itu ngaran celak di Mekah atau di Madinah ismit ngaran itu ngaran celak jadi kita jalan becelak lawan si ismit nih nih kira-kira iya sako mana kira-kira iya sako lah pulang celak putih nah itulah ini tetapi bebinian lagi kada mau tak jangan jar karena kades benar ada campur aja sedikit lawan menghirang ini jar jadi ada terdingin sedikit itu jar kisahnya anu mana mata kita itu anu lambat rusaknya dan tarangnya cepat ismit nih nih nah itu bah bisa banyak ke nenek jamaah haji bawa ismit nih nah itu wal ikhtihalu bil ismit fi kulli ainin sebuting mata salasatan artinya tiga kali jadi sebelah mata tiga kali nah set dulu sekali set dua set tiga nyebelah ke kiri pulang set set tiga itu ini disuruh nang kayak itu aja kita nih ada nang celaknya kalau bisi ham di mapan nak becelak ada juga nang celaknya udah nukar di Makassar malam duaannya wajar tapi sampai ini kalau bisa makanya ham coba sunat hukumnya biar kalau tergawe itu apa-apa juga namun hendak menggawe caranya tiga di kanan tiga di kiri mentota jadi gawian kita hukumnya tahu caranya pas barang ini bagak semuanya caranya mau bulit ini celok isok kena gimana pengintin balu berataan siapa itu bunyi mangga siapa wakana alaihi salam rasulullah s.a.w yaktahil wasidin itu ba celak fi kulli latin saban malam nah saban malam lalu kulli ham sidin jadi ujar orang wahini tak ini rasulullah menjaga kesehatan mata beliau nah ini menjaga kesehatan mata dengan saban malam kada pernah absen sidin ini tiga kanan tiga kiri kadalik tereh ya kadalik tereh ini amalan sidin tapi malam nyanya ada kita bercelak tawa ya hendak seruan ya kah hendak seruan hendak ke masjid baik juga apa enggak enggak juga ini celak di pipi kasihan kenapa yang lalu gue trenjeng jangan apa jadi orang tetanggaan sarik ini kecah bari jadi hatip sarik lawan si pendengar pendengar tetawa hatip sarik membahas sarik paksa lu mana ada terpakai bumame aja kecah bari kenapa mau sorong juana kalau sampai peceramin tulak becemot bahari itu wasti malut tibi dan memakai minyak harum. Nah ini disuruh juga sunat hukumnya minyak harum nih, sunat hukumnya. Tahu aja kalau minyak harum? Tahu ini ada nandakah. Aturannya orang Islam ini bisa semuanya minyak harum di tangan nah ada semuanya bisa. Jadi banyak pinarasa anu-anu kita semuanya pakai. Nah, kada kawan yang murah nang larang. Ini ngarannya mawar. Mawar ngarannya. Mawar. Bukan sigar juga sedikit kan. Nah. Nah, tadi. Mun itu tahu tuh sangkapnya apa kata? Sangkapnya apa kata? Ya harum kan nama. Harum. Mau harum. Bah, tambah lagi ya. Sakana mau guring. Nah, ismal itu sunat hukumnya minyak kalau wal iksaru banyak-banyak minhu banyak-banyak. Ini kada saculitan. Saculitan ya Allah, saculitan. Mas sudah membanam acan tak? Tahu lagi ya, segalugam. Tahan seumuran jadi Makkah Madinah. Jadi indah membanam di Madinah rupanya lah. Sanggup acan beban. Ayo ya. Boleh. Wal iktaru minhu banyak-banyak minyak haram jadi apa banyak-banyak disuruh. Jadi mendengar salah. Bah, dasar sigar jadinya. Belima aja dulu lima jus ini yang banyak minyak harum nah harum saya apalagi semenyaan nah lamun misalnya sikung aja minyak harum nang lainnya obat tetes tadi bah sakit banget ya obat tetes fa'in lahu karena artinya minyak harum ini mesturur rawa ihal karihatan na'yata asairatan toh nila insan wagaire karena minyak harum ini menutupi akan bau-bau nang kareh. Nah, lain kareh makanan lain. Kareh makanan ba enak. Enak. Nah itu. Artinya bau nang kada nyaman. Asairata nang timbul minal insan di awak kita juga. Wagere atau di awak orang lain atau pada dua lalok. Sudam sudah ini. Nah ini sudam. Sudah ini sudah. Pada dua nang laki harum katiak nang bini harum yo iya am sudah. Jadi suruh minyak harum tuh bah. Iya sedang nih. Banyak aja minyak harum. Wa yuta'aqqadu inda huduril jum'ati dan pahala gono lamun kita hendak sumbayang Jumat itu pahala gono bener minyak harum tuh. Nah, itu jihadnya gini. Contohnya itu jola. Nah, amun kada Jumat pang misalnya sembahyang maghrib isya, Johor Asar, wasa iri jumul Islam dan di mana mana kita hendak bakul rebut, hendak bakumpul kumpul, ini baharu harum tu, banyak banyak pulang. Nah ini tadi, jadi bilang hendak kada terpisah nak kita nak minyak harum, sebab kita ini obat tetes kada terpisah juga. Waktu kala Rasulullah SAW Nabi ada bersabda, apa Nabi yuhibbu, Nabi katuju minyak harum. Wa yuksiru minhu sirin banyak badannya nih kalau Nabi minyak harum nek kena bilang miar padahal sirin itu wa illam yakun qad tatayyab dalam maulid tak sekalipun sirin kalau minyak harum sudah nata sudah harum aja tapi kenapa jadi sampai miar nenek ini sirin ditaklim supaya kita nih artinya mencontoh lawan sirin itu tadi nah sampai miar kayak itu tadi lah nah kada katukaran aja minyak harum mbak acan tak ada katukaran juga kita warubama ru'iya bari kutibi ala makri kiroksihi kadang-kadang kelihatan kilatnya minyak harum di tengah-tengah kepala sidin ini sampai ke kepala jadi apa disapu sapu sidin nah minyak harum apa ini Iya sebenarnya. Jadi biar nang kada berambut teh, kawaja kepala disapu minyak harum. Sebab salah-salah kepala ini baunya bisa netes jua. Wa dzalika liyustanna bi, yang demikian itu tuh pekerjaan supaya diolah orang tuladan dengan dia. Ya saya diolah orang tuladan aja supaya diikut orang. Itu cara Rasulullah. Wa illa lamun kada faqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahutibun tu jasa disirin sudah harum meja. Inya paluh Rasulullah tenenge harum. Harum nang kaya minyak harum kasturi. Mintu jalannya harumnya paluh Nabi nang kaya bau minyak harum kasturi. Itu kan ada kalau minyak harum itu kasturi namanya ambar ada, kasturi ada, mawar ada, hajar aswad ada, entah lah macam-macam itu jangan kayak itu baunya, bau napa teh nang kaya napa.